Dalam hal apa? Dalam soal keyakinan. Kita pasrahkan kepada Allah dulu bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Itu mulainya. Ini perbedaan mendasar antara ideologi Islam dengan ideologi non-Islam. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menyatakan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk di, itu mulainya hidup kita itu, berislam itu. Jadi berislam itu mulainya bukan cari makan. Keluar dari perut emaknya, keluar. Setelah itu apa yang dilakukan oleh manusia pertama kali bukan cari makan. Karena dia diciptakan oleh pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah, dan semua manusia terlahir sudah seperti itu formatednya. Sudah menyembah dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya sila pertama kita ketuhanan yang maha, sesuai enggak dengan Islam? Sesuai. Tapi banyak enggak yang menjalankan Pancasila? Enggak. Saya mau nanya tuh yang bilang saya Pancasila, hafal gak kira-kira Pancasila itu? Karena kemarin ketangkep oleh ABRI. Ada satu. Menyanyikan lagu Indonesia. Tapi agama kita adalah agama dalam hal ini ketemu antara al-Islam sebagai sumber ideologi kita yang mengakui adanya kesatuan Tuhan dan hanya menyembah kepada Allah sejalan dengan ketuhanan yang maha esa. Lanjut. Keyakinan tentang hanya adanya satu Tuhan dan satu-satunya untuk sesembahan itu harus dibuktikan dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan, dan dalam bentuk keyakinan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan akidah, urusan hukum, dalam urusan adab dan aturan-aturan perundangan serta perintah dan larangan di segala sendi kehidupan. Singkat cerita. Jadi syariat Islam itu apa sih Ustaz? Kok banyak orang takut sama syariat Islam? Sekarang saya mau jelaskan setelah ini kira-kira setelah paham takut gak ya sama syariat Islam? Karena selama ini kan udah syariat Islam jangan deh. Dan setelah disurvei di Indonesia ini cuma 22% umat Islam yang mau pakai syariat Islam. Selebihnya enggak mau karena salah saham. Apa sih syariat Islam itu? Potong tangan, rajam, gitu ya langsung pikiran. Enggak. Syariat Islam itu adalah sekumpulan hukum dan aturan yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia agar berjumpa dengan Allah. Saya ulangi. Syariat Islam adalah sekumpulan hukum dan aturan yang mengatur setiap sendi kehidupan manusia agar berjumpa dengan Allah. Jadi indah gak syariat Islam itu? Indah gak? Apa sih syariat Islam itu? Sekumpulan hukum dan peraturan yang mengatur sendi, seluruh sendi kehidupan manusia agar berjumpa dengan Allah. Nikmat gak bersyariat itu? Terus kenapa orang-orang pada gak mau? Oh, berarti gagal faham nih, ngajinya di mana ini sebelumnya. Jadi kira-kira yang bikin Pancasila ini faham Islam gak? Faham. Cuma ada yang melintir-melintir nih. Ada yang melintir-melintir. Nah, kita lanjut dulu. Nah, sampai di sini, kembali kepada ayat. Mulai hari ini semua Muslim Indonesia, katakanlah seperti yang dikatakan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad katakan, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman. Sama-sama. Nah. Oke. Saya sekarang sudah mau ikut Islam. Siratul mustaqim itu. Saya mau tanya sekarang Ustaz, contohnya seperti siapa? Millata Ibrahim hanifan. Itu sudah dicontohkan. Contohnya siapa? Agama Ibrahim yang lurus itu. Ingat cerita Ibrahim alaihissalam? Perjalanan hidupnya dari satu tempat ke tempat lain untuk apa? Mengajak manusia hanya menyembah Tuhan yang satu. Ada yang menyembah bintang gemintang. Oh, ternyata salah. Besoknya ganti bulan. Masa bulan disembah? Udah sekarang matahari aja ini lebih gede. Juga salah. Menyembah patung juga salah. Ada lagi menyembah manusia seperti zaman Firaun. Salah semuanya. Yang disembah hanyalah hanya Allah yang patut dicinta. Hanya Allah yang patut untuk diharapkan. Hanya Allah yang patut untuk disandarkan, dipasrahkan, dan hanya Allah yang patut untuk ditakuti. Betul? Itulah Ibrahim. Itu agama Ibrahim alaihi salam. Agama Ibrahim tidak menyembah kepada Tuhan yang tiga. Agama Ibrahim tidak mengajak kepada bahwa ada orang bernama anak Tuhan. Agama Ibrahim tidak pernah membenarkan adanya Bapak Tuhan. Agama Ibrahim tidak membenarkan adanya aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Tuhannya. Dan ajaran agama Ibrahim adalah wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik dalam beragama itu. Sampai di sini selesai ayat pertama. Tadabur saya dalam konteks kekinian dan kedisinian. Jadi sudah paham apa itu berketuhanan yang Maha Esa? Ini ketuhanan yang Maha Esa itu kul huwallahu kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. dinan qiyam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ibu-ibu sekalian, saya ada video tapi belum sempat mengupload ke laptop. Sekarang ini bukan cuma ada smartphone, tapi ada sepatu smart. Ada videonya dan sudah dibuat sepatu smart itu. Sepatu yang ada chipnya di ujungnya, yang bisa dikoneksikan ke Bluetooth handphone. Untuk para penderita Alzheimer, supaya kalau keluar rumah, pulang dari mana-mana, enggak hilang. Jadi sepatu itu, sepatunya itu dikoneksikan pakai Bluetooth. Chipnya nangkap. Ya. Mau pakai apa? Maps, Google, atau Waze? Like, udah. Jalan. Sementara masih belum bersuara, masih dalam bentuk vibrate, apa getaran yang bisa kalau waktunya. Dia udah bisa deteksi sebagaimana drone yang diterbangkan supaya gak nabrak pohon, gak nabrak menara, dia sudah punya sensornya sendiri. Jadi kalau orang ini berjalan, kalau ada god di samping, ada tembok di samping, dia tahu. Kalau ada tekebo di depan, saya gak tahu, dia bisa gak deteksi. Atau dia injak juga, saya gak tahu. Tapi videonya, udah nanti pas waktunya belok kanan, tiba-tiba sepatunya ngajak kanan. Iya. Kalau kanannya kebanyakan, dia akan sedikit cerong ke kiri. Tapi lama-lama dia mulai terbiasa dengan sepatunya ini berjalan. Tetapi ternyata bukan ada sepatu smart sekarang. Tongkat smart untuk orang buta. Jadi sudah terkoneksi Bluetooth itu dengan tongkatnya si buta. Jadi pulang dari masjid si buta udah gak perlu lagi butuh pengantar atau penjemput. Mungkin satu saat akan terhubung tongkat dengan audionya. 2 meter ke depan belok kanan. Ya, 1,5 meter ke depan belok kiri. 1 meter ke depan nunduk dikit dan ambil tas. Pertanyaan saya, seandainya ada GPS ke surga, enak gak? Mau gak? Sudah punya belum? Tapi belum koneksi. Sayangnya terkoneksinya cuma hari Kamis. Maka mulai hari ini kalau ingin menjadi smart muslim and muslimah yang akan selalu sampai kepada tujuan hidupnya, maka harus senantiasa terkoneksi dengan Al-Quran itu. Dan gak usah susah karena kita sudah punya sosok yang membimbing kita yang sudah pernah sampai ke surga. Siapa? Rasulullah. Jadi yang nunjuki kita itu yang udah tahu jalan. Yang sudah pernah sampai ke surga. Enak gak hidup ini sebetulnya untuk masuk surga? Terus kemana aja? Hello? Kemana aja? Kan gitu jawabnya. Kalau sudah ada GPS kita untuk berjumpa dengan Allah lewat syariat, kenapa mencari syariat yang lain? Ada iklan, Untuk anak kok pakai yang coba-coba. Ya. Akhirnya ibu-ibu belilah pakaian yang branded-branded buat bayinya. Padahal bayinya gak paham branded. Mahal mana baju bayi atau baju emak? Ini gimana ceritanya? Apa yang membuat baju bayimu mahal? Karena apanya? Karena kualitasnya kah? Karena apanya bisa? Kenapa kok bayi-bayi bisa lebih mahal? Hah? Karena orang bisnis tahu bagaimana memanfaatkan ibu-ibu dalam menyayangi bayinya. Itunya dieksploitasi. Kalau ibu-ibu itu sudah jatuh cinta pakai perasaannya, hilang otaknya. Jadi kalau saya ditanya sama suami, "Ma, beli yang penting-penting aja ya di mall." Si mama bingung karena semua penting di mall itu. Apalagi si nenek. Yang namanya cucu lebih penting daripada si kakek. Udah peot, cemburuan, nyusahin, bawel lagi. Gak asik deh pokoknya. Mendingan main sama cucu. Apapun yang diminta cucu pasti. Nah di sini orang bisnis pinter manfaatkan. Dibikinlah baju-baju branded untuk cucu. Dibelilah sama si nenek. Padahal gede dikit tuh anak diajarin, "Nenek sudah tua, giginya tinggal." Salah pendidikan lagi si nenek. Karena dieksploitasi oleh pendidikan-pendidikan yang kurang waras. Neneknya yang bayarin, nenek yang dibully, nenek yang menjemput, nenek pula yang dibully. Neneknya yang menyayanginya, neneknya yang dijadikan sebagai bahan praktikum. "Nek, lihat gigi nenek." Kan gitu. Nek. Jadi kemarin ada ribuan guru-guru Raudhatul Athfal se-Jakarta, kemarin halal bihalal ada sekitar mungkin berapa ribu sekunggu, saya tidak tampil 5 ribuan barangkali se-Jakarta kumpul. Saya bilang, "Jangan lagi ngajarin lagu-lagu sesat itu ya." "Janji, janji." "Ya insya Allah gak ada lagi lagu itu di Raudhatul Athfal." Tapi gak tahu di TK yang lain. Sebab itu nyanyian yang membuli nenek-nenek. "Jangan lagi menyanyikan lagu sesat yang bernama Potong Bebek. Kamu tahu dalam ilmu dansa itu." Ini katanya, kata ahli dansa di pengajian. "Nona minta dansa." Stop. Kata ahli dansa, kalau si nona sudah minta dansa 4 kali, berarti dia udah kebelet sama tuh cowok. Katanya gitu. Dia udah gak mau gonta-ganti lagi sama itu 4 kalinya sama dia. Berarti, maksud saya di sini, didiklah anakmu dengan Islam, cucumu dengan Islam, dengan aturan-aturan Islam sejak dia masih kecil. Karena banyak penyesatan-penyesatan terjadi di sekeliling kita. Karena kita sudah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innani hadani rabbi ila siratim dinan qiyaman millata Ibrahim." Ya Allah, lengkap banget nih ini. Lengkap banget nih satu ayat ini. Coba deh, penggal-penggal sekarang. Tadaburi satu-satu ya. Lihat tuh betapa detailnya jalan hidup bimbingan Allah ini untuk kita. Enggak ngarang-ngarang. Sesungguhnya aku telah diberikan hidayah oleh Tuhanku. Udah ada petunjuk. Jadi aku sudah punya ilmunya. Hidayah itu dari mana? Allah. Bentuknya apa? Ilmu. Jadi kalau ada orang dapat hidayah, maksudnya dapat ilmu. Misalnya gini, orang-orang ini bisa sabar enggak kalau enggak punya ilmu sabar? Enggak. Ada seorang ibu menangis di atas kuburan. Ini dalam hadis Nabi SAW, riwayat Anas bin Malik. Lagi nangis terseduh-seduh di atas kuburan di pemakaman ini. Orang yang dicintainya. Rasulullah melintas ke ibu ini. Ittaqillah wasbiri. Rasul bersabda kepada perempuan ini, bertakwalah kamu dan bersabarlah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar. Perempuan yang gak kenal Rasul ini marah. Kamu tidak tahu musibah yang menimpa aku sekarang ini, betapa sakitnya aku dan betapa sedihnya aku. Rasul pun kemudian berlalu. Setelah perempuan ini berkata seperti itu, ada yang melihatnya. Lalu dikatakan, yang kamu semprot tadi Nabi loh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang ini kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas kekasaranku sebelum ini, karena aku tidak kenal siapa engkau. Mohon maaf. Lalu Rasul bersabda, as-sabr inda sudmatil ula. Rasul bilang, sabar itu dibutuhkan pada saat musibah yang pertama, karena itu yang berat. Ya, paling mengerikan itu melahirkan yang pertama atau yang ke-13. Kalau yang ke-13, udah tinggal taruh tangan di ranjang kanan, satu kiri lah sama mengangkang, pelang pelang pelang pelang pelang gitu. Udah tinggal ngangkang doang lah gitu, terserang gitu. Ya, sekali nafas juga ada plung keluar itu. Kalau udah pengalaman, yang serem yang kapan? Yang terancam rasanya pengen mati kapan? Ya, saya nggak tahu. Ibu yang tahu. Tapi sabar memang itu kata Rasulullah inda sudmatil ula, ketika mendapatkan musibah yang baru pertama kali, yang tidak pernah bisa kita alami. Yang tidak pernah kita alami itulah. Dan biasanya yang paling berat adalah ini nih, kalau yang sudah pernah kehilangan orang yang paling dia cintai. Ya. Apakah ibunya yang paling dia cintai masih dalam keadaan dia butuhkan? Kalau yang ibunya sudah rada-rada peot, tua, nyusahin, kadang-kadang anak-anak pura-pura ikhlas gitu. Ibu-ibu pengen sampai tua atau pengen cepat mati? Pilihannya susah banget, Ustaz. Jadi anak yang kehilangan ibunya saat dia pada puncak cintanya, bagaimana sedihnya? Sekarang lihat, culet. Beda enggak dengan anak yatim yang kehilangan ibu yang dia masih usia SD dengan ibu-ibu di sini yang kehilangan ibunya? Beda enggak rasanya? Apa bedanya? Ibu-ibu di sini nih kalau kehilangan ibunya betul nangis, tapi ya arisan bisa ketawa lagi. Tapi kalau anak SD, berapa lama nangisnya dia? Oh, panjang. Nah kalau ibu-ibu di sini yang lama nangisnya kalau kehilangan balita yang dicintainya atau anak yang disayanginya, bagaimana perasaannya? Lama gak susahnya, Bu? Gimana rasanya? Sudah dirawat, dibesarkan, disayangi, dicintai, bahkan berkorban apa saja demi kesembuhan sang anak. Asal jangan kehilangan dia tiba-tiba. Setelah semuanya habis untuk sang anak yang dicinta, anak itu pun pada akhirnya diambil oleh sang pencipta. Bagaimana sedihnya? Sungguh berat. Nah itulah sabar dan ilmu sabar. Inda sudma al-ula. Begitu juga dalam berislam, bersabar menjalani agama ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan banyak ujian yang bakal kita dapatkan. Dan bersabar yang paling bagus dalam beragama adalah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya gambarkan tadi. Makanya ibu-ibu akan bersabar bersama Islam setelah punya ilmu tentang Islam. Bagaimana mungkin kita bisa bersabar bersama Islam kalau kita tidak punya ilmu tentang Islam? Nah, di sini kita sedang difahamkan oleh Allah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku berupa hidayah dan pengetahuan supaya aku berjalan di atas jalan yang lurus. Apa jalan yang lurusnya itu? Yaitu agama yang benar. Agama yang benar itu yang mana? Islam. Kenapa dibilang benar agama ini? Karena buku panduannya. Kalau melihat sebuah aliran ideologi, lihat buku panduannya. Tidak ada panduan hidup, tidak ada aliran-aliran ideologis di muka bumi ini, tidak ada kelompok-kelompok agama yang panduan kitabnya itu seorisinal Al-Quran Al-Karim. Selurus Al-Quran Al-Karim. Sebenar Al-Quran Al-Karim. Waduh, nikmat banget nih. Kita udah punya Nabi untuk bimbing kita. More than GPS tadi. Ya. Sampai pilih. GPS bisa bantu kita gak cari jodoh. Misalnya nih. GPS pencari jodoh. Ada 4 cowok di depan sana. Kira-kira dari 4 cowok ini, yang di arah sana itu ada di titik timur, barat, utara, selatan, di 4 penjuru mata angin. Kira-kira si GPS bisa membantu ibu gak mencarikan jodoh itu, si mbak-mbak ini? Mana yang paling tepat GPS-nya? Paling dia screen pertama mukanya, kemudian bodinya. Mungkin salah satu yang paling canggih barangkali deteksi kebohongan. Gitu. Paling tinggi kayak gitu kan? Tapi untuk mencari calon suami, calon mantu yang bakal membawa anak kita ke surga, wah, kriterianya kalau kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah mendapatkan hidayah. Dan hidayahnya itu dari Allah langsung berupa wahyu kepada Rasulullah, dan Rasulullah disuruh membuat lembaga agama. Lembaga agama yang bernama Al-Islam, yang artinya berserah diri, dan dikasih panduannya yang komplit berupa Al-Quran. Wow, ini sempurna. Dan untuk mereka-mereka yang merasa lebih senior dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Yahudi dan Nasrani, karena merasa lebih senior dari Islam, Al-Quran sudah bilang, ayo kita bisa ketemu bersama Islam dengan mencontoh siapa? Ibrahim. Agama Ibrahim yang lurus. Apa sih agama Ibrahim yang lurus itu? Wa makana minal, yang tidak mensekutukan Allah, yang tidak bilang Uzair anak Tuhan, yang tidak bilang Al-Masih anak Tuhan, agama yang tidak menjadikan Tuhan punya anak, agama yang tidak menjadikan Tuhan punya bapak, lam yalid walam. Waduh, komplit gak agama kita ini? Coba kalau orang yang cuma modalnya Pancasila gak pakai Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah loh, Tuhan yang mana kira-kira? Yang kalau gak pakai agama dia. Ketuhanan yang Maha, tapi gak pakai agama, kira-kira lari kemana dia? Saya mau tanya, orang Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak mau pakai agama. Gimana cara dia melihat Pancasila itu? Pokoknya manunggaling kawulo Gusti. Where is your Gusti? What is the definition of your Gusti? Bagaimana, apa namanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Gusti Allah yang kamu sembah-sembah itu, apakah dia yang betul-betul kamu rasakan yang menyayangimu dan memimpinmu pemilik surga? Kalau gak ada agama, gimana kira-kira bangsa Indonesia ini memahami ketuhanan yang Maha Esa? Ya gak bisa lah. Mana mungkin berPancasila tanpa agama? Gak mungkin. Coba mau cari Tuhan dari mana definisinya? Itulah akhirnya atas berkat rahmat Allah Subhanahu. Selanjutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Kalau kamu sudah yakin dengan ayat 161 tentang agama Ibrahim alaihissalam itu, maka sekarang deklarasikan. Deklarasikan jalan hidupmu secara total. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini al-Islam. Yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu kayak seperti apa itu kira-kira? Hah? Kayak apa? Hah? Sing kemanusiaan yang adil dan beradab iku kui ke opo? Adil itu opo? Adil itu apa, Bu? Beradab tuh sing katakan, salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku untuk siapa? Hanya koyok kui. Baru bisa menjadi manusia Indonesia yang adil dan kenapa? Karena salat adalah simpul daripada cara hidup manusia nantinya di luar salat. Hanya Allahu Akbar, hanya Allahu Akbar, hanya Allahu Akbar. Assalamualaikum rahmatan untuk yang sebelah kananku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat kasih saya untuk semua yang ada sekeliling. Untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Inna sholati wa nusuk wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. La syarika lah artinya apa? Tidak ada sekutu. Wabidzalika umirtu. Apa artinya? Yang demikianlah aku diperintahkan. Diperintahkan apa? Ibu diperintahkan apa? Jangan menyekutukan. Itu perintahnya. Jangan serikatkan Allah dengan siapapun. Allah enggak punya partner dalam memiliki Indonesia. Allah tidak punya partner dalam menguasai Indonesia. Satu-satunya pemilik Indonesia siapa? Satu-satunya penguasa Indonesia siapa? Jadi taatlah sepenuhnya kepada Allah dulu, baru atiullaha wa atiur rasul wa ulil. Itu tahapan-tahapan tunduk pada penguasa. Jangan tunduk pada penguasa dunia dengan melanggar aturan penguasa langit dan bumi ini. Jangan tunduk pada penguasa Indonesia yang tidak tunduk kepada penguasa langit dan bumi ini. Karena yang maha berkuasa siapa? Jangan takut kepada siapapun. Yang harus kita takuti adalah siapa pemilik Indo? Siapa itu? Baru kita bisa menjadi manusia merdeka seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya adalah orang-orang yang la syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana. Aku hanya ingin selalu menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah dalam berislam, dalam beragama. Baru terjadi persatuan Indonesia. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian, berapa menit lagi zuhur? Hah? 12 lewat 1 sekarang jam 12 kurang 10. Oke, saya ingin cukupkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya mungkin di luar tema. Ya. Singkat aja, Ustadz, besok turun aksi enggak? Terima kasih. Besok saya akan menjadi pengamat aksi. Ya. Yeah.